Asia dohot Eropa satu Amerika ngahu dege ngahu bolu siale sorin nang Afrika manang Australia ngahu bereng ngahu idai sude halai roha dan marna lupa saya masih hodo batong tuhu taki tutano batak di Indonesia. Di sini.